بسم الله الرحمن الرحيم. Contoh, antum belajar Riyadhus Shalihin? Halo? Alhamdulillah. Taib. Itu ada 1896 hadis. Antum buka bab yang pertama, babul ikhlas, hadis nomor 10. Nomor 10, ya. Saya ulang, hadis nomor 10. Posisinya paling kiri di pertengahan, hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Ya, itu tentang keutamaan salat di masjid. Ikhlas salat di masjid. Saya bacakan pembuka hadisnya. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shalatu rajuli fil masjid." Ya, fil jamaah, maaf, shalatu rajuli fil jamaah. Salat seseorang yang ditunaikan berjamaah di masjid. Salat seseorang yang ditunaikan berjamaah di masjid, tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi. Itu lebih tinggi pahalanya dibandingkan dengan salat yang ia tunaikan di tempat kerja dia. Pasar, suq itu jangan selalu diartikan pasar. Ya, karena konteksnya bisa tempat bisnis. Ya. Jadi dulu kalau orang berdagang itu ke pasar, bisnis ke pasar. Makanya sekarang pusat bisnis diterjemahkan dengan aswak. Aswak, jadi perkantoran tuh sekarang di Arab diterjemahkan dengan aswak. Ya, jadi ada suq uqaz dulu, suq dumatul jandal, macam-macam. Jadi kalau antum misalnya di kantor nih ya, ada masjid samping tuh. Anda memilih sholat di kantor, walaupun sholat Anda berjamaah di kantor, itu masih kalah dengan orang yang baru mau ke masjid. Belum sholat di masjid. Belum, baru mau ke masjid. Jadi lihat perbandingannya. Ya. Termasuk, misal, mohon maaf, Anda tetangga masjid. Ya. Rumahnya ya, tetangga masjid. Tapi Anda memilih sholat di rumah. Walaupun Anda sholatnya di rumah berjamaah, Anda tidak ke masjid, Anda masih kalah dengan orang yang baru mau ke masjid. Dia belum sholat di masjid, baru mau ke masjid aja. Dia baru siap-siap, baru berangkat ke masjid, dan itu belum melangkah kakinya. Baru siap-siap aja. Itu sudah punya pahala melebihi orang yang sholat di kantor atau di rumah. Dan mereka telah selesai sholatnya. Berapa pahalanya? Bidu'in wa ishrina darajah. Lebih daripada 20 derajat. Lebihnya menggunakan kata bidu'in. Artinya paling minimal dia dapat 23 derajat. Maksimal 30 derajat. Jelas? Jangan dibayangkan dihitung 23, 24. Enggak. Ya, antum tulis Pak Arif misalnya lumayan hari ini 23. Jangan hitungan antum. Jangan hitungan antum. Karena masjidnya saja itu satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Tiga keempatnya 500 tahun. Di antum bayangkan ya, baru mau berangkat ke masjid, belum melangkah saja, itu sudah mendapatkan lebih daripada 23 derajat. Setiap jaraknya 500 tahun. Ruginya luar biasa kalau gak ke masjid Anda. Jadi kalau merasa sampai hari ini bekalnya masih kurang, saya usia sudah puluhan tahun nih, gitu kan, merasa amalnya kurang misalkan, tayyib, mohon maaf. Ayo bersikap yang cerdas, keluarkan pahala-pahala yang banyak dengan modal yang mungkin barangkali tidak terlampau berlebihan. Silahkan bayangkan ya. Ayo kita keluarkan nih pahala-pahala yang banyak nih. Ya, termasuk dalam sedekah. Ya, dalam sedekah harus cerdas kita, be smart gitu kan. Harus lebih cerdas. Ah, modal nih 50 ribu, bagaimana pahala yang terus datang pada saya? Beli mushaf, simpan di Baitur Rahim. Setiap dibaca orang, Anda dapat pahalanya. Modalnya cuma 50 ribu. Anda meninggal, mushafnya masih ada, terus dibacakan, dapat pahalanya. Ya. Dan gak usah diberikan embel-embel yang lain, ya kan? Ah, saya mau kasih di situ, tapi supaya orang tahu saya yang nyimpen di situ. Ya. Kasih tulisan di situ. Wakaf untuk masjid dari saya, Haji A dan sebagainya. Pasang fotonya di atas misal gitu kan. Gak usah ya. Gak usah, biar itu aja. Allah Maha tahu dengan apa yang kita niatkan. Simpan, selesai. Dia bacakan dan dapat pahalanya. Dan setiap satu huruf, 10 kebaikan. 10 kebaikan. Setiap satu huruf. Dan minimal orang kalau baca Quran, mustahil satu huruf. Mustahil. Ya, paling minimal, Masya Allah, itu mustahil lah. Paling minimal dia 3 huruf, paling minimal. Silakan. Pernah enggak ada orang baca Quran cuma 1 huruf misalnya? Masya Allah, nun, sudah simpan lagi, besok lagi gitu kan. Enggak ada begitu, enggak ada. Silakan cek, kof, pasti diterusin tuh. Ya, minimal dia baca 3 huruf, alif, lam, mim. Itu pun rasanya masih kurang. Nah, karena itu kalau kita coba dengan seperti itu, minimal bayangkan berapa tuh tiap hari yang pegang mushaf kita. Modalnya cuma 50 ribu. Satu hurufnya 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Ya. Baik.